Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum. Qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum. Satu baris ya. Qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum. Baris berikutnya, innal jawaba liba bisyarri miftahu. Nah, ini sajaknya ha. Innal jawaba liba bisyarri miftahu. Jadi kata Imam Syafi'i dalam syairnya, qalu sakatta, mereka berkata, mengapa engkau diam? Ya. Jadi banyak pihak yang mengomentari Imam Syafi'i tidak berbicara. Nah, kenapa kamu diam? Waqad khusimta, padahal kamu didebat oleh orang. Ya, nah, artinya ada orang-orang yang berusaha mengajak kamu berdebat. Kenapa kamu diam? Qultu lahum, kata Imam Syafi'i, maka aku katakan kepada mereka, innal jawaba liba bisyari miftahu. Sesungguhnya menjawab, ya, perdebatan tadi itu akan membuka pintu kejelekan. Ya, jadi meladeni orang-orang berdebat itu akan membuka pintu-pintu kejelekan. Nah, innal jawaba liba bisyarri miftahu. Sesungguhnya menjawab perdebatan tadi terhadap pintu-pintu kejelekan akan membukanya. Selanjutnya, wasamtu an jahilin au ahmaqin syarafun. Wasamtu an jahilin au ahmaqin syarafun. Wafihi, tadi satu baris ya. Wasamtu an jahilin au ahmaqin syarafun. Baris berikutnya, wafihi aidan lisaunil irdi, menggunakan ain irdi, wafihi aidan lisaunil irdi islahu. Nah, kata Imam Syafi'i, wasamtu an jahilin au ahmaqin syarafun, mendiamkan orang yang bodoh, orang yang dulu syarafun, itu adalah sebuah kemuliaan. Ya, artinya dengan tidak meladeni orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, itu menunjukkan kemuliaan kita. Nah, ya. Tayyib. Antum seorang thalibul ilm atau bahkan antum seorang barakallahu fikum ustaz. Tayyib. Ternyata ada pihak-pihak ya, barakallahu fikum yang berkicau, barakallahu fikum berbicara tentang antum, hal-hal yang barakallahu fikum buruk atau yang jelek. Nah, baik. Ya, dan sebenarnya orang-orang juga mengerti kalau dia itu berbohong. Nah, jadi dengan antum diamkan saja, maka kemuliaan itu akan terus terjaga. Paham ya? Tapi kalau antum ngeladeni orang-orang rendahan seperti itu, maka apa? Justru antum akan menjadi rendah. Barakallahu fikum. Naam. Ditambah lagi kata beliau, wa fihi aidan listaunil irdi islahu. Dan di dalam diam itu juga bisa menjaga kehormatan dalam rangka terwujudnya islah, perdamaian. Paham ya? Jadi dengan kita diam, tidak meladeni, tidak merespon, maka kehormatan itu akan terjaga. Paham ya? Kehormatan dia akan terjaga, kehormatan kita juga akan terjaga. Akhirnya apa? Islah. Yang terjadi adalah perdamaian. Nah. Selanjutnya kata beliau, amma taro al-usda tuhsya wahiya somitatun, amma taro al-usda tuhsya wahiya somitatun, wal kalbu yuhsa, mengatakan sin, wal kalbu yuhsa la umri wa huwa nabbahu. Nah, baik, kata Imam Syafi'i, amma tara al usda, tidakkah engkau melihat seekor singa, tuhsya wahiya samita, singa itu ditakuti padahal dia diam. Ya kan? Singa diam aja gitu, orang gak berani deket, segen. Padahal singanya di diam. Nah, barakallahu fikum. Atau bahkan tidur, orang gak berani deket-deket, khawatir. Wal kalbu yuhsa, sedangkan anjing itu yuhsa ayurma, anjing itu dilempar, ya, bil hijara, dilempari dengan batu, la umri, sungguh, wahwa nabbah, padahal dia melolong. Ya kan? Anjing yang kewar-kewar, menggonggong, manusia gak takut. Justru apa? Dilempari batu. Singa yang diam, orang pada takut. Paham ya? Itu gambaran, kalau dalam puisi namanya metafora, barakallahu fikum, tayyib, untuk menunjukkan kita enggak selalu harus berbicara, ya, meladeni semua ucapan-ucapan manusia yang buruk atau yang jelek. Nah, justru dengan diam itu terdapat begitu banyak, barakallahu fikum, nah, pelajaran. Tayyib, itu satu ya, saya nukilkan. Nah, ini yang dalam bahasa Indonesia, barakallahu fikum, saya bacakan lagi satu. Nah, kalau ini karya saya sendiri. Ya. Judulnya adalah Sayap-sayapku Rapuh. Nah, isinya tentang kondisi seorang penuntut ilmu yang sudah mulai futur, ya, yang sudah mulai lesu. Nah, baik, al-wa'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bismillah. Sayap-sayapku perlahan rapuh, digerogoti rayap-rayap jiwa yang lusuh. Urat nadiku sayup-sayup melemah, terkikis keyakinan yang mulai kalah. Paham ya? Ini untuk menggambarkan kondisi seorang thalibul ilmi yang dalam keadaan ya sekarat. Nah, baik sekarat karena barakallahu fikum sakit ya. Naam. Atau sekarat dalam artian semangatnya menuntut ilmu itu sudah mulai apa? Pudar. Nah, jadi diibaratkan sayap-sayap yang sudah rapuh barakallahu fikum. Nah, semangatnya untuk terbang itu sudah ya lemah barakallahu fikum. Nah, urat nadinya juga sudah sayup-sayup terdengar barakallahu fikum. Nah, karena keyakinan dia dalam menuntut ilmu itu sudah mulai ya hilang. Oh Tuhanku, aku tak mau diam dengan itu. Aku tak ingin berakhir seperti itu. Berikan kekuatanmu pada jiwaku. Tuntunlah aku biar tak berpaling darimu. Ya. Jadi setelah ada bait yang mengandung unsur kelemahan, setelah itu berangsur-angsur dibangkitkan semangat kita dengan kembali kepada Allah, berserah kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan barakallahu fikum naam kekuatan. Selanjutnya, camar itu terbang menantang badai. Tahu ya, burung camar. Camar itu terbang menantang badai. Sayap kecilnya berani menggapai damai. Semut itu merayap membawa beban berlipat-lipat. Tubuh kecilnya tak kalah dalam berhasrat. Ya. Nah, setelah itu dibuat metafora penggambaran yang bisa menginspirasi kita untuk kembali semangat, ya. Burung camar yang terus terbang walaupun dia harus melawan badai dengan sayapnya yang kecil. Ya, semut harus membawa beban yang mungkin beratnya 50 kali lipat dari besar tubuhnya. Taib, dengan tubuhnya yang kecil, dengan keterbatasan, dengan kekurangan yang dia miliki, itu juga membuat dia terus semangat barakallahu fikum. Baik, terakhir, hai jiwaku, pantang bagimu menyerah. Sayapmu boleh saja rapuh, tapi kakimu tak boleh jatuh. Ya. Nah, sayap kita mungkin boleh rapuh, tapi kaki ini enggak boleh jatuh, harus terus berdiri. Nah, jadi kekurangan, keterbatasan yang ada pada kita jangan membuat kita melemah, kita masih punya sesuatu yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, nadimu boleh saja melemah, tapi jantungmu tak boleh kalah. Ya. Nadi boleh melemah, tapi jantung jangan berhenti. Kalau jantung berhenti namanya mati. Paham ya? Nah. Inta. Taib. Ubahan anak Melayu Al-Musi. Nah. Barakallahu fikum. Taib ya. Itu sedikit barakallahu fikum sebagai bait-bait syair yang saya berharap bisa menginspirasi antum, Sayyid, khususnya dalam kondisi seperti ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjut pelajaran, barakallahu'alaikum, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, babu zikrin nahyi an madhahibil waqifati, bab penyebutan tentang larangan dari madhab-madhabnya al-waqifah. Nah, sudah pernah kita barakallahu fikum, naam, sebutkan terkait dengan sikap ya manusia, khususnya umat Islam pada masa-masa itu, pada masa-masa mihnah. Naam, di mana kekuasaan pemerintahan saat itu mendukung ya dengan totalitas terhadap keyakinan Quran itu adalah bukan kalamullah dan dia adalah makhluk, sehingga menimbulkan perbedaan sikap di kalangan umat Islam, khususnya dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu. Nah, iya. Ada empat sikap paling tidak. Yang pertama, orang-orang yang tegas ya menentang akidah itu, seperti Imam Ahmad dan teman-temannya yang tegas-tegas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Kelompok yang kedua, kelompok yang barakallahu fikum, naam, dia tidak berani ya menyuarakan kebenaran tadi, barakallahu fikum, naam, karena kelemahan yang ada pada dirinya, akhirnya dia pun terpaksa mengikuti ya. Nah, ada yang memang karena terpaksa dia mukrah, dan itu benar-benar paksaan yang jelas-jelas barakallahu fikum, naam, mulji, karena bisa dihukum mati ya, atau bisa dipenjara, atau bisa dicambuk. Nah, sehingga mereka mengambil uzur tadi, uzur ikrah. Ada yang memang mengikuti akidah itu karena memang ingin mencari ya dunia. Nah, barakallahu fikum. Kelompok yang ketiga, barakallahu fikum, mereka-mereka yang coba untuk barakallahu fikum melakukan tauriyah. Ya. Artinya berupaya untuk melakukan kamuflase, barakallahu fikum, naam, menyelamatkan diri ya, menyelamatkan dunia mereka, menyelamatkan akhirat mereka. Nah, enggak berani menanggung resiko seperti kelompok yang pertama, sehingga dia melakukan tauriyah. Kata-kata yang memberikan makna ganda, bisa dipahami A, bisa dipahami B. Seperti yang pernah saya sebutkan, ada seorang ulama ketika dia diinterogasi tentang akidahnya, dia mengatakan asyhadu anna hadhil arba'ah makhluqah. Aku bersaksi empat ini adalah makhluk: Quran, Taurat, Zabur, Injil. Paham ya? Nah, orang yang menginterogasi tadi menganggap dia memiliki keyakinan bahwa kalamullah itu makhluk. Nah, padahal yang dia maksud dengan hadhil arba adalah empat jarinya. Asyhadu anna hadhil arba makhlukoh. Empat ini makhluk. Ya memang. Paham ya? Itu namanya tauriyah. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah al-waqifah. Ya. Pihak-pihak yang tawakkuf. Nah, yang seperti ini sampai kapanpun pasti akan ada dalam setiap gelombang-gelombang fitnah. Barakallahu'alaikum. Nah, baik. Tawakuf itu yang tidak jelas sikapnya. Barakallahu'alaikum. Walaupun, ya, kecondongan hatinya pada kebatilan. Nah, tapi dia tidak berani menyuarakannya dengan terang-terangan. Ya, karena dia ingin memijakkan kakinya di dua sisi yang ada. Di benar, di sisi al-haq, dia bisa menginjakkan kakinya di sana. Di sisi al-batil, dia juga bisa menginjakkan kakinya. Intinya apa? Dia ingin diterima oleh kedua belah pihak. Nah, di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Ya, pengennya seperti itu. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Namanya waqifah. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Begitu juga dalam masalah ini. Dalam masalah fitnah ini, Al-Quran adalah makhluk. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Bukan kalamullah yang didukung oleh kekuasaan saat itu. Nah, al-waqifah dia hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, dia hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Nah, makhluk am ghair makhluk sudah cukup sampai di situ. Ya, nah, ucapan saya sudah jelas. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ucapan ini itu bisa mengandung dua makna, barakallahu fikum. Ya. Nah, bisa maknanya benar, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran sebagai salah satu dari sifat Allah yang melekat padanya. Ya. Atau yang dia maksudkan dengan kalamullah ini seperti idhofah makhluk ilal khaliq. Seperti apa? Naqatullah. Ya. Baitullah. Nah, bait itu kan makhluk. Iya, yang disandarkan kepada lafaz jalalah Allah. Naqah unta itu makhluk yang disandarkan kepada lafaz jalalah Allah. Nah, bisa bermakna demikian. Jadi yang diinginkan kalamullah itu seperti dengan idhofah baitullah atau naqatullah. Artinya apa? Ya makhluk. Paham ya? Nah, ini yang digunakan oleh al-waqifah. Barakallahu fikum. Nah, itu yang akan dibahas oleh Imam Al-Ajurri di sini. Nah, kala Muhammad ibn al-Husain wa ammal ladzina qalu al-Qur'anu kalamullahi wa waqafu fihi wa qalu la naqulu ghairu makhluqin fa haula'i inda katsirin minal ulama'i mimman radda 'ala man qala bi khalqil qur'an qalu haula'il waqifatu mislu man qala al-Qur'anu makhlukun wa asyarru. Nah, kata Imam Al-Ajuri Muhammad Ibn Husain rahimahullahu ta'ala, kata beliau, adapun orang-orang yang mereka mengatakan Quran itu adalah kalamullah, kemudian dia tawakuf, setelah itu dia diam. Dan mereka mengatakan, kami tidak mau menyatakan bukan makhluk. Artinya dia hanya mengatakan, Al-Quran kalamullah. Ya, nah. Katakan bukan makhluk. Tidak, cukup sampai di situ. Nah. Kata beliau, mereka-mereka ini, menurut kebanyakan dari para ulama, dari kalangan ulama-ulama yang membantah orang-orang yang mengatakan Quran adalah makhluk, ya. Jadi ulama-ulama yang sangat gencar membantah akidah ini, seperti barakallahu fikum Imam Ahmad yang dan yang bersama dengan beliau itu juga membantah al-waqifah ini. Nah, kalau mereka mengatakan haula'il waqifah, ya, kelompok waqifah ini itu sama dengan orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, berani, ya, para ulama tadi barakallahu fikum, nah, mengatakan al-waqifah itu sebenarnya sama saja dengan Jahmiyah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, bahkan kata beliau asar al-waqifah itu jauh lebih buruk, jauh lebih jelek. Kenapa? Karena kesamarannya, karena talbisnya, ya, benar-benar akan memperdaya dan menipu banyak orang. Nah, kalau Jahmiyah, ya, orang yang jelas-jelas berseberangan langsung menjaga jarak, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kita beda keyakinan. Nah, tapi kalau waqifah ini orang masih menganggap dia adalah bagian dari ahli sunnah, barakallahu fikum. Nah, akidahnya sama, tapi sebenarnya tidak, ya. Dan barakallahu fikum, makar seperti ini itu dibaca dengan jelas oleh Imam Ahmad dan orang-orang bersama dengan beliau. Ada maksud yang buruk, ada niatan yang busuk di balik sikap mereka. Nah, li'annahum, kata beliau, syakku fi dinihim. Ini poin yang pertama, ya. Karena mereka ragu terhadap agama mereka. Karena Quran, kalamullah, bukan makhluk, itu bukanlah sesuatu yang barakallahu fikum samar, ya, bukanlah sesuatu yang tayyib khafi, tapi sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Barakallahu fikum. Nah, sesuatu yang bagaikan barakallahu fikum, ya, matahari. Nah, tapi kok dia masih ragu, ya, ibaratnya orang yang ragu, ya, tentang matahari. Ada mengatakan itu matahari, ya. Nah, jangan bilang itu matahari, ya, barakallahu fikum. Nah, apa? Gak tahu, ya, barakallahu fikum. Saya ragu kalau itu matahari. Nah, siapa tahu itu adalah sebuah satelit buatan Cina. Wah, itu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat walih, wahir, ya. Nah, barakallahu fikum. Itu paling matahari konspirasi itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Artinya orang yang waqifah ini dia ragu tentang agamanya, padahal itu sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Wa na'udzu billahi mimman yashukku fi kalamir rabbi innahu ghairu makhluqin, kata beliau. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang meragukan bahwa kalamu Rabb bukanlah makhluk. Nah, na'udzubillah min haula, ya. Wa ana alkuru ma ta'adda ilaina minhu mimman ankara alal waqifati min ahli ilmi. Dan saya akan menyebutkan apa-apa yang sampai kepada kami darinya, dari kalangan ulama-ulama yang mengingkari kelompok waqifah ini dari kalangan ahli ilmu. Setelah itu beliau akan menukilkan kalam di karangan para ulama, ya, mengenai kelompok al-waqifah ini, barakallahu fikum. Nah, insyaallah akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, natahi bihal qadar, subhanakallah.